إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumu'ah rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda-tanda nubuwah, tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau telah mengabarkan kepada kita berbagai peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Di antaranya yang beliau kabarkan adalah akan munculnya kaum Khawarij, satu kaum yang telah banyak menimbulkan fitnah di muka bumi ini, menumpahkan darah kaum muslimin, menghilangkan harta dan jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatasnamakan Islam dan jihad fi sabilillah. Inilah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu. Di dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah. Akan keluar di akhir zaman satu kaum yang umurnya masih muda-muda, sufahaul ahlam, dangkal pemikirannya mereka. Yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka mengatakan dengan perkataan sebaik-baik manusia. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, tetapi kata Nabi, la yujawizu hanajirahum, bacaan mereka tidak melewati kerongkongannya. Yamruquna minad-dini kama yamruqu sahmu minar ramiyah, mereka keluar dari agama ini melesat dengan cepat seperti keluarnya anak panah. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum, maka jika kalian mendapati mereka, perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran, liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah, karena sesungguhnya di dalam memerangi mereka terdapat pahala di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pertama kali munculnya kaum Khawarij ini, mereka mencela sebaik-baik orang saleh yang ada pada waktu itu, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan memang bukanlah satu hal yang aneh kebiasaan mereka mencela orang-orang saleh, karena tokoh mereka yang pertama saja yang bernama Dzul Huwaisirah, dia telah mencela sebaik-baik makhluk Allah, sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah bercerita, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang membagi-bagikan sesuatu, pembagian harta rampasan perang, datanglah Dzul Huwaisirah, seorang yang berasal dari Bani Tamim. Orang ini berkata, ya Rasulullah, i'dil, wahai Rasulullah, berbuat adillah. Nabi SAW menjawab, wailak, wa man ya'dilu idza lam a'dil, qad khibta wa khasirta in lam akun a'dil. Celaka kamu, siapakah yang berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Engkau telah rugi dan celaka jika aku tidak adil. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkanlah aku memenggal leher orang ini. Tapi Nabi SAW berkata, da'hu fa inna lahu ashaban, biarkan dia, sesungguhnya dia memiliki pengikut. Yahkiru ahadukum salatahu ma'asalatihim wasiyamahu ma'asiyamihim, salah seorang dari kalian akan meremehkan salatnya dibanding salat mereka dan puasanya dibanding puasa mereka. Yaqra'un al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an tapi hanya di tenggorokan mereka saja. Mereka keluar meninggalkan agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, nampaklah dari hadis ini bahwa kemunculan Khawarij berawal dari persoalan harta dan penentangan terhadap pemimpin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Dzul Huwaisirah menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan slogan keadilan, menuntut keadilan, hak dan persamaan, dan dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat tidak adil. Tuduhan dan tuntutan seperti ini ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kepada orang-orang yang berada di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para penguasa, dari para wali amri kaum muslimin, tentu lebih gampang dan lebih mudah lagi bagi mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahayanya kelompok Khawarij ini, maka sangat perlu bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri mereka. Ciri-ciri yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan kepada mereka. Karena mereka selalu berganti nama dari zaman ke zaman. Mereka berganti nama untuk mengelabui umat ini. Mereka menutupi jati diri mereka yang kotor dengan nama-nama indah seperti Al-Khilafah al-Islamiyah, daulah Islamiyah, mujahidin, dan yang semisalnya. Nama-nama tersebut hadirin tidak akan dapat merubah hakikat mereka yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ma'asyara muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dengan mengetahui sifat mereka dan mengenali keadaan mereka, insyaallah akan menjaga diri kita dari terjatuh ke dalamnya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan akan terperangkap di dalamnya. Dengan mengetahui sifat dan ciri-ciri kaum khawarij, kita dapat berhati-hati sekaligus ikut membantu pemerintah dan aparat keamanan dalam menanggulangi terorisme di negeri kita ini, negeri Indonesia. Adapun ciri yang pertama adalah mereka gampang mengkafirkan siapa saja dari kaum muslimin yang melakukan dosa besar selain syirik. Dalam mengkafirkan, orang-orang khawarij tidak peduli siapa yang dituju. Selama orang itu melakukan dosa dan maksiat, melakukan dosa besar, akan mereka kafirkan. Dengan mudahnya mereka mengkafirkan orang tuanya sendiri, saudara-saudara kandungnya, kerabat-kerabat dekatnya, tetangganya, para pegawai kantor pemerintah, tokoh-tokoh pemerintah setempat, anggota-anggota kepolisian dan tentara, bahkan presiden serta menteri-menteri dan kabinetnya pun mereka kafirkan hanya karena alasan yang tidak sesuai dengan syariat. Padahal hadirin, ketahuilah bahwa dalam Islam menjatuhkan vonis kafir merupakan perkara yang sangat riskan dan berbahaya. Karena jika tidak sesuai dengan kenyataannya, maka tuduhan kafir itu akan kembali kepada yang menuduhnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ayyu mamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka dengan ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. In kana kama qala wa illa raja'at alaih. Apabila memang seperti yang dia katakan, maka tidak mengapa. Namun apabila tidak, maka akan kembali kepada yang menuduhnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, termasuk juga ke dalam ciri pertama ini adalah orang-orang yang menganggap bahwa masyarakat Islam atau dunia sekarang ini telah kembali ke masa jahiliyah, sama seperti sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa masa jahiliyah secara umum telah terhapus dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang menganggap masyarakat sekarang adalah masyarakat jahiliyah, atau menganggap bahwa di dunia ini tidak terdapat sama sekali negeri Islam, atau memvonis dunia sekarang ini darul kufar atau darul harb, maka yang seperti ini dapat dikatakan khawarij atau telah terpengaruh pemahaman khawarij. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, selain gampang mengkafir-kafirkan, khawarij di tengah masyarakat kita adalah orang-orang yang amat gampang menuduh pemerintah kita dan aparatnya sebagai orang-orang lalim, kafir, antek-antek salibis Yahudi. Mereka menjelek-jelekkan pemerintah kita dalam majelis-majelis pengajian mereka, pembicaraan-pembicaraan internal antar mereka, atau bahkan sekedar obrolan-obrolan ringan di waktu senggang mereka. Mereka juga menyerukan sikap penentangan terhadap pemerintah beserta kebijakan-kebijakannya di tengah masyarakat kita dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar, atau dengan istilah mereka, pemerintah beserta jajaran aparatnya adalah togut-togut yang mesti diperangi bersama. Ma'asyar muslimin sidang Jumat rahimakumullah, padahal dalam ajaran kita, ajaran Islam, Islam memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Kita diperintahkan untuk memuliakan penguasa, tidak membuka aib-aib mereka di depan umum. Inilah Islam, berbeda dengan kaum Khawarij. Kemudian dakwah mereka selalu mengedepankan kata jihad dan mati syahid ketimbang kata tauhid dan sunnah. Iman, hijrah, jihad, ini sudah menjadi semacam keyword untuk mengenali orang-orang Khawarij di tengah masyarakat kita. Hidup mulia atau mati syahid termasuk slogan yang membakar anggota-anggota muda mereka. 70 bidadari di surga atau para peminang bidadari, ini termasuk dorongan yang terus diulang-ulang oleh mereka agar mereka melakukan sebuah aksi berani dalam apa yang mereka sebut sebagai jihad. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, adapun tentang ajakan untuk bertauhid, orang-orang Khawarij ternyata mengajarkan tauhid dalam dakwah-dakwah mereka. Bedanya apa? Tauhid orang-orang Khawarij diistilahkan dengan tauhid mulkiyah, yang dengan itu mereka memaksudkan apa? Yang mereka maksudkan, tidak ada hukum selain hukum Allah. Artinya apa? Dalam masalah hukum, menegakkan hukum Islam sebagai hukum negara adalah bagian tauhid yang mesti dilakukan pertama kali. Padahal hadirin rahimakumullah, tauhid uluhiyahlah yang seharusnya menjadi prioritas dakwah. Ini prioritas dakwah para nabi dan rasul, tauhid uluhiyah, agar umat manusia hanya beribadah kepada Allah saja dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Jamaah rahimakumullah, adapun pembagian tauhid kepada tauhid mulkiyah adalah pembagian tauhid yang diada-adakan. Kemudian ciri yang ketiga di antara ciri-ciri mereka di tengah masyarakat kita, orang-orang Khawarij termasuk orang-orang yang mengadakan proses baiat dalam keanggotaan mereka. Istilah baiat diartikan sebagai proses pengambilan sumpah setia kepada pemimpin atau amir jamaah mereka. Dan mereka ini menerapkan hadis-hadis tentang baiat yang seharusnya dipahami sebagai kewajiban taat seorang muslim kepada pemerintahnya, namun diarahkan kepada kelompok mereka masing-masing yang mewajibkan para pengikutnya untuk berbaiat kepada pemimpin kelompoknya. Barang siapa yang tidak mau berbaiat kepada pemimpin kelompoknya, dianggap murtad, kafir, dan kalau mati dianggap sebagai mati jahiliyah. Lalu dibangun di atas pemahaman ini bahwa yang dimaksud mati jahiliyah adalah mati kafir, keluar dari Islam alias murtad, sehingga yang tidak berbaiat kepada pemimpin jamaahnya dianggap kafir dan halal darahnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, berdasarkan pemikiran inilah di antara mereka ada yang sampai kepada tingkat pemahaman menganggap halalnya mencuri atau merampas harta kaum muslimin dengan keyakinan bahwa harta mereka adalah ghanimah, dianggap sebagai harta rampasan perang milik orang kafir. Na'udzubillah. Bahkan sampai pada tingkatan upaya melakukan gerakan bawah tanah yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah yang sah dengan alasan bahwa pemerintah mereka telah kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah, sehingga telah gugur kewajiban taat dan kewajiban baiat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di sisi lain, sebagian baiat diterapkan oleh kelompok-kelompok bid'ah hizbiyah berorientasi bukan pada pemberontakan terhadap penguasa. Namun lebih fokus kepada sikap kultus individu kepada pemimpin kelompok dan menaati seluruh ucapannya serta menganggap bahwa seluruh ucapan pemimpinnya itu adalah benar, tidak pernah salah. Ini seperti keyakinan kelompok-kelompok sufiyah terhadap pemimpin dan orang-orang yang dianggap sebagai wali Allah. Jamaah a'azani Allah wa iyyakum. Itulah sebagian dari sifat dan ciri-ciri kaum khawarij yang tentunya masih banyak ciri-ciri lainnya yang tidak mungkin khatib sampaikan secara keseluruhan. Di antaranya juga mereka itu sangat keras dan bengis terhadap kaum muslimin. Adapun terhadap musuh Islam yang sudah jelas dari kalangan para penyembah berhala, Yahudi, Nasrani, Syiah dan lainnya, justru mereka mengabaikan, membiarkan serta tidak menyakitinya. Sungguh benar apa yang Nabi sifatkan tentang mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Inilah dampak dari kebid'ahan mereka yang pertama itu. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Kilabah rahimahullah, mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallus sayf. Tidaklah satu kaum melakukan satu bid'ah melainkan mereka akan menghalalkan pedang, yakni menghalalkan darah kaum muslimin. Fanas'alullah as-salam wal'afiyah. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قتهوي له وهي كوم مسلمين bahwa menggunakan cadar bagi wanita muslimah, mengangkat celana di atas mata kaki dan membiarkan janggut tumbuh bagi seorang laki-laki muslim, ini semua adalah perkara yang sudah sangat jelas pensyariatannya dalam agama kita. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan terorisme, dan itu juga bukan merupakan ciri-ciri kaum khawarij. Memang benar bahwa sebagian orang-orang khawarij itu ada yang mengamalkan kewajiban-kewajiban tadi. Istrinya bercadar, laki-lakinya berjanggut, celananya di atas mata kaki. Namun, apakah setiap yang mengamalkan hal seperti itu dituduh sebagai khawarij teroris? Kalau begitu, bersiaplah menjadi bangsa yang teramat dangkal pemahamannya. Ma'asyara muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah telah mensifati kaum khawarij bahwa mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam beribadah. Apakah puasa, salat, zikir, tilawatil Quran. Namun mereka telah melampaui batas dan berlebih-lebihan di dalamnya. Kaum khawarij dikenal sebagai qurra, ahli membaca Al-Quran, karena besarnya kesungguhan mereka dalam tilawah dan ibadah. Akan tetapi mereka suka mentakwil Al-Quran dengan takwil yang menyimpang dari maksud yang sebenarnya. Jamaah rahimakumullah, maka meskipun kaum khawarij rajin dalam beribadah, Tetapi ibadah ini tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka pun tidak dapat mengambil manfaat darinya. Mereka seolah-olah bagaikan jasad tanpa ruh, pohon tanpa buah. Mengingat akhlak mereka yang tidak terdidik dengan ibadahnya, jiwa mereka yang tidak bersih karena ibadah yang mereka lakukan, dan hati mereka yang tidak menjadi lembut dengan ibadah-ibadah tersebut. Padahal hadirin, disyariatkannya ibadah itu adalah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan harusnya salat yang mereka kerjakan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jemaah rahimakumullah, tidaklah orang-orang bodoh tersebut mendapatkan bagian dari qiyamul lailnya kecuali hanya begadang saja. Tidak dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Dan tidak pula dari tilawah Al-Qur'annya kecuali parau suaranya saja. Adapun ahlus sunnah, mereka akan mendapatkan manfaat dari ibadah yang mereka lakukan. Dan insya Allah mereka pun mengharapkan ganjaran di sisi Allah dari perbuatan mereka mengamalkan sunnah-sunnah yang disyariatkan dalam syariat yang mulia ini. Oleh karena itu hadirin, hendaklah kita berhati-hati dalam menyikapi orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan sunnah tadi. Tentu sangat tidak bijaksana apabila kita mengeneralisir setiap orang yang nampak kesungguhannya dalam menjalankan agama, seperti berjenggot, memakai celana atau sarung di atas mata kaki, dan perempuannya memakai cadar, lalu dicap sebagai teroris atau dicap sebagai kaum khawarij. Minimal hadirin rahimakumullah, ada dua resiko yang berbahaya apabila seseorang mencela, membenci salah satu kewajiban agama atau membenci orang-orang yang mengamalkannya. Pertama, dia telah berbuat zalim kepada wali-wali Allah, karena wali-wali Allah adalah orang yang senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, baik itu perintah wajib maupun sunnah. Dan yang kedua, perbuatan mencela, mengolok-olok orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, ini dapat menyebabkan kekafiran. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin. Dan kepada ikhwan dan akhwat yang telah diberikan hidayah oleh Allah untuk dapat menjalankan syariat-syariat tersebut, hendaklah bersabar dan tetap kokoh di atas sunnah, karena memang demikianlah konsekuensi keimanan, mesti ada ujian yang menyertainya. Dan wajib bagi kalian untuk senantiasa menuntut ilmu agama dan menjelaskan kepada umat dengan hikmah dan lemah lembut, serta hujah yang kuat, agar terbuka hati-hati mereka untuk menerima kebenaran ilmu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, bukan dengan pemahaman teroris khawarij. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kondisi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada para pemuda kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuannya, kepada setiap kebaikan. Semoga Allah menjaga negeri kita ini, baik pemerintahnya maupun masyarakatnya, dari setiap kejelekan dan keburukan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada setiap kebaikan, dan melindungi kita dari kejahatan orang-orang yang jahat dan tipu daya orang-orang yang fajir. Innahu sami'un mujib. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين